Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsiran wa ba'd. Kita teruskan kembali pembahasan kita. Pembahasan fikih Durrul Bahiyyah lil Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi. Omazilna fi mas'alati, dan kita masih dalam pembahasan masail-masail yang berkaitan tentang jual beli yang dilarang. Yang telah kita bahas yaitu wala bay'atani fi bay'ah wa ribhu ma lam yadman wa dhalika bay' ma laysa indal bay'. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, wal khiyar fil majlis ثابت ما لم يتفرق. قال الإمام الشوكاني رحمة الله تعالى ويجوز بشرط عدم الخداع والخيار في المجلس ثابت ما لم يتفرق. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang berkaitan tentang dikatakan Imam Syaukani رحمة الله تعالى يجوز بشرط adamil khida', perbolehkan, yaitu syart dengan mengatakan kepada ba'i tidak ada khida', yaitu tidak ada unsur penipuan. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, apabila kalian ingin membeli sesuatu, faqul, katakanlah, la khilabah. La khilabah, yaitu tidak ada penipuan. Idza bay'ata, faqul la khilabah. Baik, dalam pembahasan ini, ini juga pembahasan yang berikutnya, sebagaimana dikatakan Imam Syaukani rahmatullahi ta'ala alaih, wal khiyaru fil majlis. Dua pembahasan yang kita bahas, yaitu pembahasan tentang khiyar bahwa khiyar diperbolehkan, dan khiyar ada tiga macam. Yang pertama khiyar majlis, yang kedua khiyar al-ghabn, yang ketiga khiyar syart. Dikatakan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, wa yajuz bi syart adamil khida', diperbolehkan asyart adamil khida'. Ini masuknya ke khiyar al-ghabn. Sebagian ulama mengatakan ada tiga, sebagian ada dua. Ada yang mengatakan khiyar ghabn masuk ke khiyar syart. Ada yang mengatakan di luar, yang pertama khiyar majlis, kedua khiyar ghabn, yang ketiga khiyar syart. Apa itu khiyar majlis? Khiyar majlis di sini sebutkan Imam Syaukani, war khiyar fil majlis sabitun, yaitu bolehnya seseorang untuk memilih. Ini talabul khiyar, memilih antara dia setuju dengan barang yang dia beli atau dia tidak setuju dengan barang yang tidak beli, dengan barang yang dia tidak maukan di majelis. Dengan dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraq. Al-bay'an, bahwa al-bay'an jual beli bil khiyar, boleh memilih, ma lam yatafarraq, selama belum berpisah. Ini masih di majlis, masih di toko, masih ada tawar menawar majlis. Nah, ketika sudah memegang barang dan si pembeli, si penjual sudah memegang uang, ternyata di situ ada keinginan dari si pembeli untuk membatalkannya. Pak, saya kayaknya tidak butuh barang ini, saya enggak jadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-bai'ani bil khiyar ma lam yatafarraq, selama belum berpisah. Biasanya di bon itu di nota ditulis barang yang sudah dibeli tidak bisa ditukar. Itu biasanya kalau sudah keluar. Sudah keluar. Kenapa? Takutkan nanti ada kerusakan di luar atau ditukar barangnya atau yang lainnya. Nah, sehingga dalam hadis al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraq, bahwa jual beli bil khiyar boleh memilih selama lam yatafarraq. Lam yatafarraq di sini apakah lam yatafarraq fil qaul atau fil abdan? Sebagian mengatakan bahwa al-tafarraq huwa fil abdan. Yani badannya. Yang satu pergi ke barat, yang satu pergi ke timur. Ada mana malam yatafarraq. Kemudian dalam hadis yang lain bahwa Nabi SAW mengatakan al-bai wal mubta bil khiyar hatta yatafarraqa. Penjual dan pembeli bil khiyar boleh memilih. Memilih di sini boleh baik si pembeli ataupun si penjual. Si penjual udah apa enggak jadi, saya enggak jadi jual barangnya. Ternyata saya masih butuh barang ini. Enggak jadi. Boleh. Selama di dalam majelis. Nah. Kalau sudah berpisah di luar majelis kemudian ingin mengembalikannya, ini namanya apa? Namanya apa? Namanya apa? Pernah belum dibahas? Namanya apa? Iqalah. Apa itu iqalah? Yaitu mengembalikan. Dia sudah menyesal untuk membeli. Nah, dikembalikan. Tapi sudah berpisah badannya. Ini maknanya iqalah. Nah, apakah iqalah ini diperbolehkan? Boleh. Kalau si penjual menerima. Bahkan di sana terdapat keutamaan tentang iqalah. Ini mana iqalah. Kalau misalkan sudah terjadi jual beli, berpisah keduanya, si pembeli merasa ingin mengembalikan barangnya, menyesal. Maka ketika datang, ini iqalah. Ini mengembalikan barang apa yang dia tidak mau untuk membelinya. Ini namanya iqalah. Dan di dalam asar di sana bahwa Ibnu Umar rahmatullahi taala radhiyallahu taala anhu ketika bertransaksi jual beli, beliau berpaling. Kenapa? Agar sempurna jual belinya. Sudah selesai itafarraq, berpisah ketika sudah jual beli. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Nafi' annahu qala kana Ibnu Umar idza ishtara syai'an, ketika dia membeli sesuatu itu tafarraq, langsung berpisah. Ada khiyar majlis. Nah, kemudian yang kedua khiyar al-ghabn. Apa itu ghabn? Tidak ada penipuan. Yakni sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila kamu bertransaksi jual beli, katakan la khilafah, tidak ada penipuan. Kalau yakni seorang penjual mengatakan ini asli, ternyata ketika dicek, ketika dibeli ternyata bukan asli, maka boleh untuk mengembalikannya. Kenapa? Karena ini termasuk dari penipuan. Bahkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sama al-bai'ani bi khiyari ma lam yatafarraq fa in sadaqa wa bayyana buriqa fi bayhima, apabila sadaqa jujur menjelaskan buriqa fi baihima, maka akan diberikan keberkahan. Kenapa? Karena transaksi jual belinya jujur. Fa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu baihima, apabila tidak jujur, dusta, muhiqat, maka akan hilang keberkahan di dalam jual belinya. Karena ada unsur penipuan. Nah, dan juga sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakni adanya khiyar ghaban, yang diantaranya tentang dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tusarru al-ibila wal ghanam, janganlah kalian menahan air susu unta dan kambing. Barang siapa yang telah membelinya, kemudian dia setelah itu memerasnya, maka boleh, kalau dia ridho dengan apa yang dia beli, boleh bagi dia untuk mengambilnya. Kalau tidak, wa insya'a raddaha sa'an min tamr, maka kembalikan hewannya dengan mengembalikan satu sok dari kurma. Dalam hadis ini berkaitan tentang khiyar al-ghabn. Seseorang ketika ingin membeli kambing yang di sana banyak, ada seseorang yang menipu penjual. Selama beberapa hari susunya tidak dikeluarkan. Nah, untuk mengumpulkan susu 1 liter dalam kambingnya tadi membutuhkan waktu misalkan 2 minggu. Nah, ini dilihat ketika membeli susunya banyak ya. Ini mungkin tiap hari 1 liter. Nah, si penjual sengaja tidak memerasnya selama beberapa waktu. Kenapa? Supaya orang mengira, wah ini kambing susunya banyak. Ternyata ketika sudah dibeli, diperas air susunya, itu ada air susunya lagi dengan waktu yang cukup lama. Padahal ketika ada transaksi jual beli, si penjual mengatakan ini kambing susunya banyak, banyak menghasilkan air susu. Nah, ini ada unsur penipuan. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, insya'a amsakaha, kalau dia ridha maka boleh dia mengambilnya, wa insya'a raddaha sa'an min tamr, kalau dia tidak ridha maka kembalikan kambingnya tadi dengan 1 sok kurma. Kenapa? Karena ini termasuk dari penipuan. Sehingga seseorang apabila ada unsur penipuan, boleh dia mengembalikannya. Kalau dia katakan ini asli, maka katakan asli. Kalau katakan ini bukan asli, maka katakan itu bukan asli. Nah, kenapa? Karena dengan harganya juga berbeda. Harga yang asli dengan harga yang bukan asli tentu berbeda. Kadang mereknya sama, padahal merek bisa dibikin. Satu mereknya ini merek sama. Secara zahir enggak ada perbedaannya. Padahal yang ini asli, yang ini palsu. Ketika dia menjual, menipu si pembeli, ini asli pak, padahal palsu. Si pembeli tidak tahu ini barang asli atau palsu. Dia beli saja dengan mengambil ucapannya si penjual. Ketika dibawa ke bengkel untuk dipasang, bengkel mengatakan, pak ini palsu. Dari mana taunya? Ini ada tandanya ini. Ternyata betul, palsu. Dan boleh untuk mengembalikannya. Walaupun sudah berpisah. Nah, maka ini termasuk dari khiyar al-ghabn. Kemudian yang ketiga adalah khiyar syart. Apa itu khiyar syart? Khiyar syart yaitu seseorang mensyaratkan kepada si penjual dengan syarat tertentu. Contohnya, pak saya mau beli, tapi minta syarat. Saya coba dulu 3 hari. Kalau dalam 3 hari ini barangnya bagus, motornya bagus, tidak ada kendala, maka saya ambil motor ini. Kalau misalkan dalam 3 hari ini ternyata motornya jelek, saya tidak suka dengan motornya karena banyak kerusakan, maka saya akan kembalikan. Nah, maka si penjual menyetujuinya. Ini namanya khiyar syarat. Contoh khiyar syarat yang lain, sebagaimana Nabi SAW ketika ingin membeli unta Jabir radhiyallahu taala anhu, Jabir mensyaratkan agar ditunggangi sampai ke rumahnya. Nah, kemudian menungganginya sampai ke rumahnya. Ini namanya khiyar syarat. Bahwa khiyar syarat itu diperbolehkan selama khiyar syaratnya itu jelas. Kalau khiyar syaratnya tidak jelas, maka mayajuz. Nah, saya jual motor ini dengan syarat saya mau pakai dulu. Berapa lama, Pak? Ya, enggak tahu. Jadi saya pakai aja. Nah, dijual tetapi mensyaratkan dia akan memakai selama waktu yang tidak ditentukan. Fahadha mayajuz. Kenapa ada syarat majhul? Naam, ada syarat majhul. Bahwa khiyar syarat yang diperbolehkan adalah khiyar syarat yang ma'lum. Sebagaimana ketika Jabir ketika ingin menjualnya, naam, kisahnya pernah kita sebutkan bahwa Jabir ingin melepas. Tapi ketika Nabi SAW memukul untanya tadi jadi segar kembali. Dia mengatakan, jualah kepadaku. Rasulullah, saya tidak mau menjual. Kenapa tidak mau menjual? Karena ingin dilepaskan. Nah, kemudian, jualah kepadaku. Tapi saya akan jual dengan syarat, apa, antarkan saya sampai ke rumahku. Lihat, syaratnya apa? Sampai ke rumahnya. Ini syarat yang jelas. Fahadha jais. Fahadha jais. Nah, atau, saya akan jual rumah saya, tapi saya minta syarat, Pak. Apa syaratnya? 3 bulan saya mau siap-siap dulu, mau beres-beres dulu. Nah, selama 3 bulan. Setuju. Nah, ambil uangnya, selesai. Nah, syarat 3 bulan kamu harus keluar dari rumah ini. Nah, hada syarat bahwa jais. Hada al-khiyar syarat bahwa diperbolehkan apabila syaratnya ma'lum. Nah. Dan di sini wayajuz bisyarat adam al-khida, yaitu khiyar al-ghabn wal khiyar fil majlis, dan khiyar fil majlis thabitun ma lam yatafarraq, itu thabit selama belum berpisah, selama belum berpisah. Nah, dalilnya sebagaimana yang tadi kita sebutkan, hadis Hakim bin Hizam, al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraq. Dengan ini kita sudah selesai pembahasan dari macam-macam jual beli yang dilarang, dan insyaallah pertemuan berikutnya kita masuk ke bab riba. Tabarakallahu subhanakallah bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.